شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتق الله عز وجل. Melanjutkan daripada materi sebelumnya terkait dengan keutamaan-keutamaan puasa. Setelah sebelumnya disebutkan tentang beberapa fadhail, keutamaan-keutamaan puasa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwasanya keikhlasan pada ibadah puasa itu lebih dominan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain daripada amalan-amalan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sebagai satu amalan terkhusus untuknya di antara amalan-amalan ibadah yang lain, dan Allah pula yang akan memberikan pahalanya. Juga dengan puasa akan mencegah dari pelakunya melakukan amalan-amalan yang tercela, akhlak-akhlak yang rendah, serta menghasung untuk berbudi pekerti yang luhur. Juga di antara yang telah disebutkan adalah terhasilkannya al-farh, kegembiraan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bisa infarhatan yafrahuhum, ini di saat berbuka dan di saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antaranya telah disebutkan bahwa perubahan daripada bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada minyak misik, dan sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bau mulut tersebut merupakan athar, pengaruh daripada, imbas daripada sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang juga telah disebutkan bahwa puasa merupakan tameng. Tameng dari api neraka. Selama puasa tersebut belum terkoyak. Ikhwati fillah azakumullah, berikutnya di antara keutamaan puasa adalah akan bisa menjaga pelakunya dari terjatuh ke dalam memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang berbahaya, syahwat. Akan mampu untuk mengekang syahwatnya, mengendalikan daripada syahwatnya. Seseorang di saat dia menginjak usia remaja, kemudian menjelang dewasa, menjadi seorang pemuda, maka gejolak dari dewasanya begitu sangat cepat, godaan dan gangguan terhadap lawan jenis terutama itu begitu sangat menggelora, menggebu, yang hal tersebut akan bisa membinasakan, memperturutkan syahwat, melepaskannya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Pergaulan bebas sampai pada taraf terjadi perzinahan. Mungkin di antara kerusakan-kerusakan tersebut, walaupun tidak sampai pada perzinahan, terjatuh dalam masturbasi, onani. Maka ini perkara yang ma'ruf terjadi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah agar dia segera menikah. Dan bagi yang belum memiliki kemampuan tersebut diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikutip oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, beliau menyatakan, ya ma'asyarus sadaq, wahai sekalian para pemuda, man qata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia segera menikah. Kemampuan baik secara fisik maupun psikologis memberikan kemampuan secara rohani, yakni mampu untuk melakukan sebagaimana mesti dilakukan oleh pasangan suami istri, dan juga mampu untuk kemudian memberikan nafkah kepada keluarga. Bagi yang mampu demikian, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil fath. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan adalah matlabun syar'i, tuntutan syariat. Bisa seseorang hasratnya telah bisa tersampaikan, tersalurkan dengan cara yang halal, maka pandangan matanya tidak lagi kemudian terlepas bebas. Dia mampu untuk mengontrol. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang bisa tersalurkan syahwatnya dengan cara yang halal tersebut. Sehingga di saat seseorang kemudian melihat di jalan dengan tanpa disengaja pandangan matanya berjumpa dengan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jal, dan tergerak hasratnya ataupun syahwatnya, dia mampu untuk kemudian menyalurkan kepada yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Wa ahsanil fath, yang dengan itu terpelihara kemaluannya, lebih terjaga kemaluannya. Sehingga pernikahan di dalam Islam pada hakikatnya itu adalah merupakan praktek daripada ibadah yang sangat mulia, ibadah yang agung di dalam Islam. Bukan semata-mata tuntutan biologis ataupun psikologis. Tetapi lebih daripada itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat merugi sekali orang yang lepas daripadanya satu ibadah yang sangat sakral ini, disebabkan karena dia melakukan tindak-tindak yang nista, perbuatan-perbuatan yang tak terpuji, melakukannya dengan pacaran. Malah sekarang ada istilah pacaran Islam. Segala sesuatu kalau dilebeli Islam, laku naris. Dan itu merupakan syubhat, menjadikan seseorang melakukan satu kemaksiatan menganggapnya sebagai perkara yang boleh atau bahkan terpuji di latihan dengan label islami. Wallahul musta'an. rugi. Amalan yang sebesar itu kemudian justru menjadi petaka, menjadi dosa, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Perkenalan melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Telegram, Instagram, Twitter. Allahu akbar. Dan tentunya masih banyak lagi berbagai macam media sosial yang lain yang dijadikan sarana untuk kemudian saling berkenalan satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak syar'i. Sekali lagi, itu merupakan musibah dan kerugian yang semestinya itu menjadi ibadah yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk lebih menjaga pandangan, tetapi justru dilakukan untuk mengumbar pandangan. Tujuannya untuk menjaga fards, kemaluan, tetapi justru dijadikan sebagai sarana untuk menampiaskan kemaluan dengan cara yang tidak sah. Allahu musta'an. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Orang yang sanggup untuk menikah segera menikah. Fa innahu aradu lil basar wa ahsanil fard. Karena lebih menjaga pandangan, menundukkan pandangan dan jaga daripada kemaluan. Wa man lam yastati. Ini bagi para pemuda ataupun para remaja yang sudah balighah belum sanggup untuk menikah. Fa'alaihi bisawm, hendaknya dia itu berpuasa. Ya, ini memperbanyak puasa. Seperti keadaan kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ya, kemaksiatan turun sangat drastis, alhamdulillah. Kan pada masing-masing kita pun akan merasakan pengaruh yang begitu sangat besar keberadaan daripada bulan Ramadan dengan berpuasa. Yang sebelumnya syahwat menggebu bisa terkontrol, terkendalikan dengan puasa tersebut. Terlebih seseorang yang puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, dia ingat di dalam puasanya jangan sampai ya ibadah puasa tersebut terenggut darinya, terkoyak, ya, tercabik dengan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sepantasnya dia banyak-banyak membaca Al-Qur'an, pandangan matanya mengarah kepada mushaf. Ya, jangan banyak-banyak kemudian justru memandang dan melihat kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Rasulullah SAW menyatakan fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wida. Wajib atasnya puasa atau sepantasnya bagi dia untuk berpuasa, gitu. Bukan kewajiban, puasa di sini adalah hasungan. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah wija. Wija itu apa? Wija itu secara bahasa artinya adalah memutus urat syahwat. Bagaimana itu memutus urat syahwat? Jadi kalau zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti sekarang yang modern, untuk memutus syahwat itu dengan cara mengambil daripada dua pelir dakar pada laki-laki, diambil itu sehingga hilang syahwatnya. Itu namanya apa? Kebiri. Itu itu merupakan puasa, itu merupakan pengkebirian. Nah, itu namanya. Jadi puasa itu merupakan pengkebirian, mengkebiri daripada syahwat. Adapun kebiri itu sendiri tidak boleh, ya, hukumnya haram. Seorang mengkebiri dirinya itu tidak boleh. Tetapi wija di sini, pengkebirian di sini maksudnya adalah dengan puasa tadi, ya, syahwat seseorang terputus seperti atau sebagaimana terputusnya syahwat orang yang mengkebiri dirinya. Jadi puasa itu ibaratnya adalah pengkebirian. Jadi bagi para pemuda ataupun pemudi yang mengalami masalah ini, ini bergejolaknya apa syahwat, hendaknya dia banyak-banyak melakukan puasa. Puasa Daud itu yang paling utama. Kalau tidak, puasa Senin Kamis. Ataupun puasa secara mutlak, dalam artian sering-sering gitu. Selama bukan pada hari-hari yang dilarang padanya puasa. Atau minimalnya adalah ayyamul bayt, atau 3 hari di jalan 1 bulan. Untuk meredam daripada syahwatnya. Maka kalimat ini, fa'innahu lahu wija, fa'innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa itu baginya merupakan pengkebirian, menunjukkan bahwasannya di antara keutamaan puasa adalah mampu mengendalikan syahwat. Itu keutamaan puasa. Mampu untuk mengontrol dan mengendalikan syahwat yang akan membawa kepada kebinasaan seseorang. Kemudian keutamaan yang lain daripada puasa, doa orang yang berpuasa mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang ayat-ayat berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan seterusnya itu. Ya ma'budah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Allah menyatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu billahi yarsudun. Ayat ini ya. Setelah ayat ini nanti berbicara tentang puasa lagi. Para ulama memahami daripada kedudukan ayat ini yang berada di tengah-tengah ayat-ayat puasa disisipkan begitu. Allah menyatakan, dan apabila hamba-hambaku itu meminta kepadaku, difahami oleh para ulama meminta kepadaku, meskipun itu maknanya tentunya secara umum baik puasa ataupun tidak, tetapi lebih-lebih di saat berpuasa. Kenapa? Karena posisinya diletakkan pada ayat-ayat tentang puasa. Apabila hamba-hamba berdoa ataupun meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Mana dekat di sini adalah uji budak watak dari ibadah. Aku akan ijabai seruan doa orang yang berdoa kepadaku di saat dia berdoa. Sehingga dari sisi ini difahami bahwasannya orang yang berpuasa itu mustajab doa. Mustajab doa. Doanya diharapkan terkabul. Mustajab. Dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh At-Tabrani, juga Al-Uqayli dan Al-Baihaqi, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan talatu da'awatin mustajabatin. Talatu da'awat, 3 doa mustajabat yang diijabai. 3 doa yang mustajab. Yang pertama adalah da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang safar. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah doa orang yang berpuasa. Sehingga sepantasnya bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa. doa untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan umat secara umum, untuk kebaikan penguasa, untuk kebaikan orang-orang dekatnya, orang tuanya, saudaranya, untuk kebaikan zuriatnya, memperbanyak dalam berdoa. Terlebih seseorang dalam keadaan safar, musafir. Dia safar, dan karena safarnya ringan disebabkan karena menggunakan kendaraan yang nyaman, sehingga dia memilih untuk berpuasa dalam safarnya. Maka terkumpul dua keadaan, dia puasa dan safar, ya kan? Kedua-duanya merupakan keadaan di mana salah satunya saja sudah mencukupi untuk terkabulkannya doa. Terlebih di saat terkumpul dua-duanya. Dalam keadaan demikian, kok dia posisi terdolimi? Nah, tiga-tiganya terkumpul padanya. Dalam safarnya dia sedang puasa, didolimi sama orang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun doanya, maka bismillah doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada tirai, dan tidak ada jarak yang menghalanginya. Ikhwati fillah jazakumullah, itu keutamaan daripada puasa, yakni terkabulkannya doa, mustajab ad-da'wah. Kemudian yang berikutnya, di saat seseorang terfitnah oleh hartanya, oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh orang di sekitarnya, terjatuh dalam fitnah-fitnah, maka puasa itu merupakan kafarah terhadap fitnah-fitnah yang menimpanya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu wasiyamu was-shadaqah. Seseorang terjatuh dalam fitnah pada keluarganya, ataupun pada hartanya, ataupun pada tetangganya, maka itu semua akan bisa tergugurkan, akan bisa terhapuskan dengan sholat, dengan puasa, dan sedekah. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Terjatuh dalam fitnah pada keluarganya, keluarganya melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, dia tidak sanggup untuk meluruskannya, tidak mampu untuk menasihatinya, yang itu di bawah daripada tanggung jawab dia. Terjatuh pada hartanya, fitnah dalam harta, mungkin dalam artian bisa dia tersibukkan dengan harta sehingga terjatuh dalam berbagai macam makfurat, ataupun dia mengalokasikan harta dengan tidak yang semestinya, yang semisalnya mungkin, atau dia melanggar daripada hak tangga dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab, fitnah yang terkait dengan tetangganya, atau dia melihat pada tetangganya sesuatu yang itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dilihat, ini juga merupakan dosa. Ini akan terkafaroi, terhapuskan dengan puasa. Seorang berpuasa, dosa-dosa tersebut, ya tentunya pada dosa-dosa yang ringannya. Karena dosa-dosa besar, kalau sampai berzina dengan tetangga, ya tidak akan terhapuskan dengan itu, harus dengan taubat. Terus seseorang mencuri pada hartanya, dia mendapatkan dengan cara mencuri, korupsi, ya, maka itu harus dengan taubat. Adapun terkait dengan dosa-dosa ringan, seseorang terfitnah pada lingkungannya, pada sekitarnya, terjadi hal-hal dosa, maka hal tersebut bisa terkafarai dengan puasa. Keutamaan yang berikutnya, puasa merupakan sebab daripada sebab-sebab husnul khatimah. Seseorang yang memperbanyak puasa, sering berpuasa, maka sangat besar diharapkan dia akan menutup usia dengan husnul khatimah. Terlebih di saat dia menutup usia di siang hari pada saat dia puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman pula, "Man khutima lahu bi syami yaumin dakhala jannah." Barang siapa yang ditutup usianya dengan puasa satu hari, maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Dia tutup usia dalam keadaan hari tersebut puasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang yang diceritakan oleh Rasul sebagai ahli jannah, beliau menutup usia dengan apa? Dalam keadaan dibunuh oleh para pemberontak Khawarij yang masuk ke dalam rumah beliau. Dalam keadaan beliau berpuasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran dengan mushaf di tangan beliau. Pintu rumah didobrak, kemudian diserang oleh para komplotan, para pemberontak. Membabi buta, mereka menyerang Utsman bin Affan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dengan ini menghasung kita semua kuatibillah untuk memperbanyak puasa setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, ya. Dan kemudian seolah-olah kita lepas bebas dari ikatan. Bulan Ramadan seperti belenggu dalam tubuh kita. Jangan. Ini adalah masa penggemblengan di mana setelah keluar dari bulan Ramadan kita diharapkan akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mampu menjalankan ibadah-ibadah dengan ringan. Terutama dalam hal ini adalah ibadah puasa. Diikuti dengan 6 hari ya, di bulan Syawal. Setelah Syawal bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nanti jangan kemudian kosong sama sekali. Disebabkan karena kita tidak tahu adanya puasa khusus di bulan tersebut. Memang iya, tidak ada. Tetapi di sana ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa 3 hari secara bebas acak dari bulan tersebut. Silahkan diambil yang mana. Atau puasa Daud. Kemudian masuk Dzul Hijjah. Wah, itu keutamanya luar biasa. Puasa di awal, 10 awal atau 9 awal ya. Tanggal 10-nya tidak boleh puasa. 9 awal Dzul Hijjah, perbanyak puasa di situ. Muharram di situ ada puasa Asyura. Qadibillah azzaikumullah. Demikian di antara keutamaan-keutamaan puasa. Kemudian juga puasa merupakan syafi'un syafa'. Puasa merupakan syafi'un syafa'. Yang akan memberikan syafa'at, yang diberikan izin oleh Allah untuk mensyafa'ati. Syafi' adalah memberikan syafa'at, pemberi syafa'at. Musyafa' yakni yang diberi izin untuk memberi syafa'at. Lisahibi, bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asyiyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. yaqulu siyam, puasa mengatakan, ay rob mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fihi, wahai rob aku telah menghalangi dia dari makanan, makanan dan minuman, juga dari syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Artinya bukan berarti orang yang berpuasa tidak pernah berbuat dosa, dia melakukan banyak dosa-dosa, maka ya Allah berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat, engkau gugurkan dosa-dosa, masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Karena sungguhnya orang ini sangat-sangat gemar berpuasa. Ini kata Asia. Jadi Asia itu adalah amalan ya. Kalau sekarang di dunia ini adalah amalan, tidak ada wujudnya, tidak tampak puasa itu seperti apa wujudnya. Tetapi di akhirat nanti akan ada wujudnya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya siam atau shaum. Makhluk tersebut memberikan syafaat untuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Wa yaqul Qur'an, dan Al-Qur'an mengatakan mana tuhun naum bil lail fasyafi'ni fi. Al-Qur'an mengatakan aku menghalangi dia dari tidur di malam hari karena dia qiyamul lail membaca Al-Qur'an. Baik. Jadi di sini Al-Qur'an dan juga Asyam keduanya memberikan syafaat kepada pelakunya. Dan kemudian keutamaan berikutnya yang juga tidak kalah besarnya daripada sebelum-sebelumnya, bahwasannya puasa itu adalah amalan yang sangat diharapkan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dari Abu Umamah Al-Baghili, Abu Umamah menyatakan, ya Rasulullah murni bi amal, wahai Rasul perintahkan aku dengan satu amal. Qal, maka Rasulullah SAW menyatakan, alaika bisawm fa innahu la idlalah, atasmu puasa karena sungguhnya tidak ada yang sebanding dengannya. Qultu, Abu Umamah masih lagi bertanya, ya Rasulullah murni bi amal, perintahkan aku dengan amal. Qal, beliau menjawab, alaika bisawm fa innahu la idlalah, atasmu untuk berpuasa karena sungguhnya tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi saat minta nasihat dari Rasulullah SAW satu amalan, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu akan sangat besar harapannya bisa masuk ke dalam surga. Amalan yang akan bisa membawa pelakunya masuk ke dalam surga. Cita-cita setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang beriman akan keberadaan surga dan neraka, tentunya dia ingin untuk bisa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka amalan puasa itu tidak ada bandingnya. Tidak ada bandingnya dalam memberikan jalan kepada seseorang masuk ke dalam surga. Dan telah lewat penjelasan tentang keutamaan-keutamaan yang lain terkait dengan puasa, sudah dibahas dalam Fadhail Ramadan. Dan ditambahkan pula di antara faedah daripada puasa, yang ini bukan terkait dengan puasa secara khusus, tapi seluruh amalan-amalan yang dibutuhkan padanya kesabaran, tentu ya, masuk di dalamnya puasa, adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan tanpa perhitungan. Puasa tentunya satu amalan yang butuh kepada kesabaran, jaga dan mengekang daripada syahwatnya. Sedangkan sabar ini memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan perhitungannya, pahalanya dengan tanpa hisab. Akan dicukupkan ganjarannya dengan tanpa perhitungan. Fadilah azakumullah, demikian diantara fadilah, fadilah daripada puasa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada pada fadilah yang lain yang disebutkan oleh beberapa ulama, ataupun fadilah-fadilah yang sering kita dengarkan tetapi terdapat di dalam hadis-hadis yang sering, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti hadis sumutasiku hadis Abu Hurairah, ini sebagai kepada Rasulullah bahwa beliau menyatakan sumutasiku, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan juga Abu Mu'ayn, tetapi hadis ini dhaif, diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula hadis Abu Hurairah selamat pula asyiyamu nisfu shabr, puasa itu separuh daripada kesabaran. Jadi dikenal oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan juga Ibnu Majah. Kita lihat di sini diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Thariqah. Demikian pula hadis Ibnu Umar, sumtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudu'a. Jadi dengan lafaz seperti ini dikeluarkan oleh Adailami dan Ibnu Majah, tapi juga hadisnya boleh diberikan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Thariqah. Sumtu shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Naumuhu ibadah, tidurnya adalah ibadah. Berdoa'uhu mustajab, doanya adalah mustajab dan amalannya dilipat gandakan. Ini sering kita dengarkan dalam artian yang disebutkan oleh para pengkhotbah. Beberapa hadis tadi yang terakhir disebutkan sebagai keutamaan-keutamaan puasa. Tetapi walau kalau biswas hadis-hadis tersebut derajatnya adalah beri. Nah, tapi bagaimana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.